يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما شاء الإخوة رحمني ورحمكم الله. Di malam hari ini kita alhamdulillah kembali bisa melanjutkan kajian-kajian rutin kita di malam-malam yang sebelumnya. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita masih melanjutkan materi kita seputar bab at-tawakkul, bab tawakkal pada risalah Al-Qaulus Sadid syarah dari kitab At-Tauhid karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah. Dan di pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan beberapa ayat yang dijadikan dalil oleh musannif terkait wajibnya seorang muslim untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal termasuk dari tanda benarnya iman, seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Adanya perintah fatawakkalu dan dikedepankan 'alallah memberikan makna wajibnya seorang muslim untuk ia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diakhiri dengan ayat in kuntum mu'minin sebagai dalil bahwasanya tawakal minal iman. Tawakal termasuk dari iman, bahkan benarnya iman seorang mukmin di sisi Allah Azza wa Jalla adalah dengan ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berdasarkan pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan adalah termasuk dari amal al-qalb, amalan-amalan hati yang seseorang tidak bisa ditebak dan diprediksi sejauh mana amalan-amalan yang tersembunyi di dalam hatinya, karena tidak terlihat, ya kan, tidak ada wujudnya. Hanya sekedar hati tersebut percaya bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Rabb-nya, Al-Qawiyyul Aziz, memiliki sifat-sifat yang mulia, Al-Ghani. Dan ia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam rangka mendapatkan manfaat baik dunia atau akhirat, ataukah dalam rangka terhindar dari madharat dunia dan akhirah. Maka seorang mukmin ia menyerahkan semua nasibnya, semua urusannya, semua apa yang akan menimpanya dan terjadi padanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu seluruhnya diiringi dengan akhdzil asbabil mubah. Dia mengambil sebab-sebab yang mubah, dibolehkan secara syariat untuk seorang mewujudkan sebab tersebut. Ketika seorang menginginkan kebaikan akhirat, maka di antara sebab yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya adalah dengan beramal, dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Seorang ingin mendapatkan kebaikan dunia adalah dengan bekerja. Demikian seterusnya, antara tawakal dengan sebab ada keterkaitan erat hubungan antara satu dengan yang lain. Tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga seorang muslim menjadikan sebab itu adalah sebagai satu sebab yang ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak seorang ketika melakukan satu sebab namun ternyata tidak juga dia mendapatkan, memperoleh sesuatu yang dia harapkan. Seorang ingin bekerja mencari dunia, betapa banyak yang dia mengalami jalur buntu, ya tidak bisa memperoleh apa yang diharapkan padahal sudah bekerja. Menunjukkan sebab adalah tidak bisa menentukan sesuatu dengan sendirinya kepada seorang hamba yang melakukan sebab tersebut. Namun di sana ada al-musabbib al-awwal yang menyebabkan terjadinya sesuatu tersebut, dan dia hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat. Demikian pula betapa banyak seorang yang sakit berobat dengan sekian banyak obat, melakukan penerapi dengan sekian banyak terapi, namun ternyata tidak juga kunjung sembuh. Karena yang menakdirkan, menentukan itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga inilah iman, inilah tauhid, menyandarkan hanya semata-mata kepada sebab akan tergelincir pada perkara kesyirikan. Karena itulah kita dilarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menandakan bahwasanya karena sebab tersebut akhirnya kita memperoleh sesuatu yang kita harapkan. Kalau bukan karena si fulan, kalau bukan karena ini, kalau bukan karena itu. Nah, dia menyandarkan adanya manfaat yang dia dapatkan atau terhindar dari sesuatu yang dia khawatirkan hanya kepada sebab. Ia sandarkan kepada sebab tersebut, namun lupa yang menentukan seluruhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Ini adalah kesyirikan, sehingga seorang muslim dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jal dengan melakukan sebab dan meyakini yang menentukan itu seluruhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kita bacakan hadis wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat yang menunjukkan atas tawakal yang sempurna dilakukan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengucapkan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah Azza wa Jalla. Wa ni'mal wakil, dan Allah Azza wa Jalla adalah sebaik-baik al-wakil, zat yang akan menolong, yang akan membantu urusan seorang hamba ketika hamba tersebut menyerahkan dan menyandarkan urusannya hanya kepadanya. Wa ni'mal wakil. Dialah Allah Azza wa Jalla. Kalimat ini hasbunallahu wa ni'mal wakil, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qalaha Ibrahimu alaihi salam. Dikatakan oleh Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar, ketika beliau dilemparkan ke api. Kita ketahui bersama bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Kemudian terjadi diskusi antara Ibrahim alaihi salam dengan kaumnya, sehingga falhasil akhirnya menyebabkan perbuatan Ibrahim tersebut dibenci oleh kaumnya. Sampai akhirnya mereka merencanakan sesuatu yang buruk, harriquh, bakar dia. Nah, sehingga akhirnya mereka pun membuat satu tumpukan kayu bakar, kemudian mereka membakarnya. Dan dilemparkanlah Ibrahim alaihi salat wassalam ke tumpukan kayu bakar tersebut yang sudah menyala. Yang sudah menyala. Sehingga diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan ke api tersebut oleh kaumnya mengucapkan kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Disebutkan di dalam riwayat, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mengalami sesuatu yang demikian, maka malaikat Jibril alaihi salam mendatangi beliau dan mengatakan kepada Ibrahim alaihi salam, alaka haja, apakah engkau punya hajat? punya keinginan. Kalau semisal Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan apa saja, niscaya akan diwujudkan oleh Jibril alaihissalam. Dan tentu malaikat Jibril mengucapkan kalimat tersebut berdasarkan izin dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat kuatnya tawakal dan iman Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendengarkan tawaran malaikat Jibril alaihissalam, beliau mengatakan, kalau kepadamu tidak, amma ilaika fala. Adapun kepada Allah Azza wa Jalla, iya, saya butuh. Sehingga beliau meminta dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla, satu-satunya zat yang bisa menyelamatkan dirinya dari bencana tersebut. Sehingga akhirnya Allah Azza wa Jalla kabulkan kehendak dan keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut dengan mengatakan kepada api tersebut, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah Azza wa Jalla, jadilah engkau sebagai sesuatu yang dingin, wasalaman, dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga dingin yang tidak membahayakan, dingin yang menyelamatkan. Sungguh berbanding terbalik dengan sifat dari api tersebut yang secara tabiatnya panas dan membakar. Namun dengan izin Allah Azza wa Jalla, Allah tampakkan mukjizatnya dan tanda kebesaran sekaligus kebenaran kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan kaumnya dengan menjadikan api tersebut sebagai api yang dingin dan menyelamatkan, sehingga jadilah Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Ibn Abbas, ucapan yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam adalah ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapan yang menunjukkan tawakal seorang hamba kepada Allah, dan demikianlah keadaan seorang mukmin ketika menghadapi sesuatu yang berat, ketika menghadapi sesuatu yang dahsyat yang mengancam jiwanya, untuk ia mengucapkan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak menyebabkan akhirnya dia gentar, tidak menyebabkan akhirnya dia takut, dia sedih. Cukup mengucapkan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia percaya seorang mukmin ketika ia menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah Azza wa Jalla akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh Allah akan hasbuh, akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Seorang yang telah dijamin kecukupannya oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada seorang pun makhluk yang akan bisa menghalangi sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amrih, dan Allah sendiri yang akan menyempurnakan urusannya, yang akan menyampaikan urusannya tersebut ke maksud keinginan dia melakukan sesuatu tersebut. Allah akan menyampaikannya, memberikan kecukupan kepada dirinya. Sehingga kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika ulqiya finnar, dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammad, dan diucapkan oleh Muhammad nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hina qalu lahu, ketika mereka mengucapkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan khobar yang menakutkan, membuat gentar beliau dan demikian pula kaum mukminin. Tujuannya adalah menanamkan rasa takut kepada musuh-musuhnya. dengan mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sungguh manusia yang musyriknya, yang kafirnya dari kalangan ubadul awthan, para penyembah berhala, atau dari kalangan ahlul kitab. Karena kaum muslimin di awal-awal dakwah memiliki musuh yang banyak. Orang musyrikin dari berbagai macam kabilah. Ahlul kitab juga dari beberapa kabilah, beberapa suku. Itu semuanya memusuhi Islam. Dan diceritakan di ayat tersebut, muncul berita bahwasanya semua mereka, ahlul kitabnya dan orang-orang musyriknya, telah bersatu, telah berkumpul untuk mencelakakan kalian, wahai Rasul dan kaum mukminin. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Ini keadaan orang-orang munafikin, berupaya untuk menimbulkan kegaduhan, huru-hara di tengah-tengah kaum muslimin, menanamkan rasa takut kepada musuh-musuhnya, sehingga tersebarlah berita tersebut. Namun ternyata Allah katakan fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Namun ternyata berita tersebut semakin menambah iman mereka kepada Allah Azza wa Jal. Inilah keadaan kaum mukminin. Bukannya gentar, takut ketika melihat rencana musuhnya. Bukannya gemetar, takut ketika mendengarkan bahwasanya musuhnya tersebut telah merencanakan demikian dan demikian, melakukan persatuan untuk mencelakakan dirinya dengan rencana demikian dan demikian. Tidak gentar mereka, kaum mukminin. Berita-berita tersebut bahkan semakin menambah iman mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengucapkan kalimat yang mulia sebagai wujud tawakal mereka kepada Allah dengan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dua keadaan yang tadi digambarkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dialami oleh Ibrahim, dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat. Tergambarkan bagaimana dua keadaan tersebut adalah keadaan yang genting, yang notabene seseorang memiliki rasa takut, rasa khawatir yang sangat, karena taruhannya adalah nyawanya, taruhannya adalah hidup dan matinya. Namun semua keadaan-keadaan yang genting tersebut akan mendatangkan solusi, akan mendatangkan kelapangan dengan seseorang menyandarkan urusannya kepada Allah dengan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Seorang mukmin percaya yang memberikan kecukupan kepada dirinya adalah Allah Azza wa Jal. Dia percaya Allah adalah zat yang maha hidup. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah katakan dalam firman-Nya, bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup, la yamut, yang tidak merasakan kematian, untuk menanamkan pada jiwa kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu senantiasa ada, senantiasa hidup, memiliki sifat-sifat yang mulia, mendengar, melihat, mengetahui. Sehingga dengan sifat-sifat tersebut, seorang mukmin percaya Allah mengetahui urusannya, Allah mengetahui keadaan dirinya, Allah mengetahui kehendaknya, keinginannya, sehingga dia sandarkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jalla dan mengucapkan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ini tentu di dalamnya berisikan motivasi agar setiap mukmin ketika menghadapi sekian banyak cobaan, ujian yang berat, untuk kemudian tidak melalaikan, meneladani, mencontohi Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat tersebut, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tayyib, kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'di di syarah dari bab yang tadi kita sebutkan. Kata beliau alaihi rahmatullah, at-tawakkulu 'ala Allah min a'zami wajibati tauhid wal iman. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla adalah termasuk kewajiban yang paling besar terkait menunaikan tauhid dan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya antara tawakal dengan tauhid dan iman itu saling berkaitan erat. Dalam arti kata, seorang tidak dikatakan sebagai ahli tauhid hingga ia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah dengan bertawakal. Sebagaimana seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah Azza wa Jal hingga dia juga menyerahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertawakal. Nah, kalau dalam satu hari, satu waktu keinginan kita itu banyak, ya kan? Tentu masing-masing kita punya banyak keinginan. Sebagian ingin sehat, sebagian menginginkan dunia, sebagian menginginkan akhirat. Masing-masing sekian cabang keinginan ada padanya. Maka janganlah seseorang melupakan tawakal tersebut. Ia bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Nah, menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah dalam sekian masalah. Dari satu masalah ketika dihadapi dengan tawakal akan mendatangkan pahala. Maka bagaimana kalau semisal sekian banyak masalah dihadapi oleh setiap muslim, menginginkan ini, mengharapkan ini, mengkhawatirkan ini, mengkhawatirkan itu. Kalau seluruhnya dihadapi dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka subhanallah, demikian banyak pahala yang bisa dia raih dengan tawakalnya. Hanya sekedar menyandarkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan percaya, as-siqatu billah, percaya kepada Allah Azza wa Jalla, itu adalah termasuk ibadah yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, fi dunya wal akhirah, di dunia demikian pula di akhirah. Wa bihasabi quwwati tawakkulil 'abdi 'ala Allah yaqwa imanuhu. Namun sesuai dengan tingkat kuatnya tawakal seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, maka akan menguat imannya. Semakin besar tawakal seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin besar imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah keadaan Rasul, demikian pula kaum mukminin ketika mendengarkan ancaman orang-orang musyrikin, demikian pula munafikin mengucapkan kalimat innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, disebabkan karena besarnya tawakal mereka kepada Allah Azza wa Jal, maka akan mendongkrak, menaikkan iman, fazadahum imana, semakin bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang kuat tawakalnya kepada Allah akan kuat imannya. Sebagai perbandingan kebalik, seorang yang kurang tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan kurang imannya. Sebagaimana seorang yang tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, maka akan rusak iman dirinya kepada Allah, rusak pula tauhidnya. Seperti keadaan orang-orang musyrikin, ia bertawakal kepada sesuatu selain Allah Azza wa Jal. Ada sebagian mereka yang bertawakal dengan ikatan-ikatan yang diikatkan di lengannya. Ia meyakini ikatan tersebut adalah ikatan yang akan mendatangkan manfaat untuknya. Atau seperti mereka orang-orang yang menyerahkan urusannya bukan kepada Allah namun kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Atau kepada jin-jin, kepada syaitan yang menyerahkan urusannya kepada mereka, para syaitan, para jin. Maka dengan mereka menyerahkan urusannya kepada syaitan, kepada selain Allah Azza wa Jalla, sebagai pertanda rusaknya dan ternodainya tauhid dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah seorang memahami begitu pentingnya nilai tawakal tersebut. Wa yatimu tauhiduhu, dan akan menjadi sempurna tauhid seorang hamba dengan ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdu muttarrun ila tawakkuli 'ala Allah wal isti'anati fi kulli ma yuridu fi'lahu aw tarkahu min umuri dinihi aw dunyahu. Masing-masing hamba, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'ari alaihi rahmatullah, itu muttarrun ila tawakkuli 'ala Allah, sangat butuh untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Butuh mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal isti'anati bihi, dan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Fi kulli ma yuridu fi'lahu, dalam seluruh apa saja yang dia inginkan untuk dikerjakan. Perkara apa saja? Antum merencanakan melakukan apa? Ingin ini, ingin itu, ingin memiliki ini, memiliki itu. Bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Autarkahu, ataukah sesuatu yang ingin dia tinggalkan? Ingin dia tinggalkan. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam perkara-perkara dunianya ataukah dalam perkara-perkara agamanya. Fi ummin umuri dinihi au dunya, dalam urusan agamanya atau dalam urusan dunianya. Seorang mendambakan, menginginkan untuk bisa berhaji ke Baitullahil Haram, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ingin melakukan perkara-perkara yang mulia, bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Niscaya Allah akan menyempurnakan urusannya. Disebutkan di dalam hadis, seorang yang meminta dengan jujur dari hatinya asy-syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada seorang mukmin yang dia meminta sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla dengan jujur dari lubuk hatinya, niscaya Allah akan sampaikan dia pada tingkatan syuhada walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Di atas ranjangnya. Lihat kisah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Beliau berharap, menginginkan sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hingga ada sebagian di antara mereka yang menyampaikan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, bagaimana engkau menginginkan sebagai seorang yang syahid sementara engkau berada di kota Madinah? Kan enggak mungkin. Banyak di antara kaum muslimin yang akan berjaga melindungi khalifah Umar radhiyallahu ta'ala an. Dalam keadaan Islam semakin berkembang, Umar ibn al-Khattab juga statusnya sebagai khalifah, tidak berangkat berjihad, berperang di jalan Allah Azza wa Jal, mengatur urusan kaum muslimin yang demikian banyak. Namun Umar dengan penuh keyakinan mengatakan, niscaya Allah akan menyampaikan keinginan beliau tersebut. Sehingga Allah takdirkan beliau meninggal dunia di kota Madinah melalui jalur yang tidak disangka, ada seorang yang menusuk beliau ketika mengimami sholat sehingga meninggallah beliau radhiyallahu ta'ala an sebagai seorang yang syahid. Demikian pula wafatnya Saifullah Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala an. Nah, belum meninggal dunia di atas ranjangnya. Di masa kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Khalid ibn Walid dijadikan sebagai pimpinan perang, panglima perang. Nah, memimpin para sahabat, demikian pula kaum mukminin untuk melawan mereka orang-orang kafir al-musyrikin, dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka kaum mukminin. Namun di masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau mengkhawatirkan akan bergesernya akidah kaum mukminin, yang mulai muncul sekian banyak ucapan-ucapan, kalau Khalid bersama kita, kita pasti menang. Kalau Khalid sebagai panglimanya, maka pasti kita akan menang. Maka muncul kekhawatiran Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya ini akan menodai tauhidnya kaum mukminin. Akhirnya Umar ibn al-Khattab memerintahkan Khalid untuk turun dari jabatannya. Bahkan beliau dilarang untuk berperang, ya kan? Beliau terus di rumahnya sampai wafat, meninggal dunia di atas ranjang radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Naam. Ini lihat bagaimana keadaan para sahabat yang menginginkan asy-syuhada sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jal. Jujur dari lubuk hatinya, niscaya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih. Allah niscaya akan menyampaikan dirinya pada tingkatan sebagai seorang yang syahid walaupun mati meninggal dunia di atas ranjangnya. Nah, cita-cita yang mulia hendaklah diinginkan oleh setiap mukmin. Masing-masing kita boleh bercita-cita selama itu cita-cita yang mulia. Ingin meninggal sebagai seorang yang sedang berihram, cita-citakanlah cita-cita tersebut. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan menyampaikan urusannya, serahkanlah urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ingin bercita-cita agar supaya meninggal dunia dalam keadaan sujud, dalam keadaan sujud, cita-citakanlah dan berharaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Niscaya Allah akan menyampaikan keinginannya tersebut dan keinginan-keinginan yang lain. Baik keadaan seseorang menginginkan satu keadaan atau satu amalan terakhir yang diamalkan, seperti bercita-cita meninggal sebagai seorang yang syahid, yang ihram atau yang semisalnya, ataukah urusan-urusan yang lain yang ada di depan matanya, yang sedang dia geluti, yang sedang dia kerjakan, maka hendaklah dia serahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga diceritakan dan dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fal 'abdu mudtarrun ila tawakkuli 'ala Allah. Seorang hamba itu sangat butuh untuk ia bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, diiringi dengan al-isti'anati bihi, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam surat Al-Fatihah, Allah Azza wa Jalla gandengkan isti'anah dengan ibadah. Dikatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Digandengkan ibadah dengan isti'anah, menunjukkan kepada kita antara keduanya ada keterkaitan. Artinya seseorang ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam amalan-amalan ibadah, hendaklah diiringi dengan al-isti'anatu billah, yang memohon bantuan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Seperti doa yang ma'ruf dan masyhur, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa mewujudkan tiga jenis amalan ibadah yang mulia. Yang pertama berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, wa husni ibadatik, dan melakukan ibadah yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. ibadah yang baik, dituntut baginya untuk berilmu, ya kan? Dituntut baginya untuk ikhlas beramal. Karena kalau semisal seorang ikhlas saja dalam keadaan ibadahnya tidak diiringi dengan ilmu, akan dikhawatirkan dia melakukan perkara-perkara yang dia anggap ibadah padahal itu bukan ibadah, sehingga jadilah itu amalan yang bid'ah dan berdosa dia ketika mengerjakan amalan tersebut walaupun ikhlas dia kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya membutuhkan al-isti'anah, permintaan bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatu tawakkuli 'ala Allah, dan hakikat perwujudan tawakal seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, kata beliau, ayya'lamal abdu annal amra kullahu lillah. Yang pertama adalah seorang hamba mengetahui bahwasanya semua urusan ini milik Allah Azza wa Jal. Hidupnya, matinya, itu bukan kehendak dirinya, tapi kehendak Allah Azza wa Jal. Yang dilakukan hanya sekedar sebab yang mubah. Banyak orang berasumsi bahwasanya dengan olahraga itu seorang akan bugar, seorang akan berumur panjang, seorang akan bisa sehat terus. Demikian, itu keinginannya dengan olahraga tersebut. Namun banyak juga kan orang meninggal setelah olahraga itu, banyak apa enggak itu? Nah, banyak yang berenang tiba-tiba kelelep, nah meninggal dunia. Orang laga terforsir, berkeringat, akhirnya stop jantungnya, mati di tempat, itu juga ada. Main futsal, kecelakaan lagi. Nah, itu semuanya adalah kehendak Allah Azza wa Jal. Yang dilakukan oleh seorang hamba hanya sekedar melakukan sebab yang mubah. Sehingga seorang hamba dia menyadari dan mengetahui bahwasanya semua urusan itu adalah milik Allah Azza wa Jalla, bukan miliknya. Dia hanya seorang hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wa annahu ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kemudian yang kedua, sesungguhnya segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi, dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah lam yakun, tidak akan terjadi. Walaupun manusia bersatu mewujudkan satu keinginan tersebut. Walau ijtama'atil jinn wal insu 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau semisal jin dan manusia di dalam hadis yang hadis qudsi, Rasul menyebutkan firman Allah Azza wa Jal, kalau semisal jin dan manusia mereka seluruhnya bersatu padu untuk memadzaratkan seorang hamba, memadzaratkan dirimu, niscaya mereka tidak akan bisa menimpakan madzarat itu kepadanya kecuali dengan apa yang sudah menjadi takdir Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal tidak Allah kehendaki, maka tidak akan terwujud seluruh apa yang diinginkan oleh makhluk tersebut. Sehingga semua urusan milik Allah Azza wa Jalla. Ma lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, karena Allah yang mengaturnya, menentukannya dan menakdirkannya. Wa annahu wan nafi'ud dharul mu'tin nafi'. Kemudian yang ketiga, seorang meyakini bahwasanya yang memberikan manfaat, madarat, memberikan sesuatu yang diinginkan, memberikan apa saja yang dia inginkan, al-mani', yang menghalangi dirinya dari segala sesuatu yang dia khawatirkan, hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena pekerjaannya. Dia bisa hidup, dia bisa makan, dia bisa membeli ini, membeli itu. Itu semuanya adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Bukan pula karena apa yang dia miliki dari kepintaran, demikian pula kekuatan atau usaha kecerdasan di dalam mengolah sesuatu. karena yang memberikan manfaat untuk dirinya menolak madharat, memberikan sesuatu, menghalangi dirinya dari sesuatu, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la haula wa la quwwata illa billah, dan sesungguhnya tidaklah ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu seorang yang lemah, yang dhaif, tidak bisa melakukan sesuatu, menghendaki sesuatu kecuali dengan pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da hadzal ilmi ya'tamidu biqalbi 'ala rabbih, setelah dia mengilmui ini seluruhnya, maka dia menyandarkan dengan hatinya semua urusannya kepada Rabb-nya, fi jalbi masalihi dinihi wa dunya, di dalam mendapatkan kemaslahatan untuk urusan agamanya, demikian pula dunianya. Dia harus mengilmui perkara-perkara yang tadi disebutkan. Setelah dia mengilmui itu seluruhnya, ia sandarkan dengan hatinya semua urusannya kepada Rabb-nya, di dalam mendapatkan kebaikan untuk urusan agamanya dan dunianya. Wa fi daf'il madhari, dan untuk menolak adanya madharat yang dia khawatirkan baik di dunia atau di akhirat. Wa yathiqu ghayatal wuthuqi bi rabbih fi husuli matlubihi, dan dia benar-benar percaya dengan kepercayaan yang sempurna dengan Rabb-nya di dalam mendapatkan seluruh apa yang dia inginkan tersebut. Pasti Allah Azza wa Jalla akan mendengarnya, akan mengetahuinya, akan memberikan apa yang dia inginkan tersebut. Yasiqu billah. Dia percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini mungkin yang membedakan antara tawakal seorang hamba yang satu dengan seorang yang lain, berbeda-beda. Sama halnya dengan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba atau zikir yang dipanjatkan oleh seorang hamba, berbeda-beda antara satu dengan yang lain sesuai dengan kepercayaan dia di dalam menyampaikan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang diberikan baju besi yang tebal, senjata yang tajam, melawan satu musuh, berbeda-beda ya kan kepercayaan dirinya apakah baju besi tersebut akan bisa melindunginya dari tebasan pedang musuhnya. Pedang yang dia pegang dengan tangannya, apakah akan bisa menebas lawannya? Masing-masing berbeda. Nah, si fulan dia percaya sehingga dengan mudah melumpuhkan kawannya. Si fulan tidak percaya, takut dengan kawannya, akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh kawannya tersebut. Demikian pula perwujudan tawakal doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'a hadza badhilun juhdahu fi fi'li al-asbabin nafi'ah, dengan ini seluruhnya diiringi dengan seorang hamba mencurahkan usahanya di dalam mewujudkan sebab-sebab yang mendatangkan manfaat tersebut. Bi'akhdil asbab, dengan menempuh sebab yang bermanfaat. Inilah hakikat tawakal seorang hamba. Ketika perkara-perkara tersebut terpenuhi pada diri seorang hamba, maka dia menjadi seorang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.